Dan syaitan bisa saja bersama-sama manusia menikmati apa yang dinikmatinya. Misalnya rumah, syaitan berkeinginan kuat untuk bersama-sama penghuni rumah untuk tidur bersama di rumah tersebut. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, bila mana seseorang masuk ke rumahnya dengan salam, kemudian makan dengan bismillah, maka syaitan pada saat itu tidak mendapatkan tempat nginap dan juga tidak dapat makan bersama manusia. Ya, tidak bisa makan. Makanya mereka mengatakan, la mat'u la ma'wa lakum wa la mat'ama. Kalian malam ini tidak mendapatkan tempat bermalam dan juga tidak mendapatkan makanan, maksudnya bersama dengan manusia. Karena memang diberi kesempatan Allah, oleh Allah mereka untuk bisa bergabung bersama manusia, menikmati makan dan menikmati hubungan badan, menikmati rumahnya. Makanya ketika kita masuk rumah, agar setan tidak masuk bersama kita, kita harus diajarkan oleh Nabi SAW. Kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan salam. Ada orang atau tidak ada orang di rumah itu, kita disyariatkan untuk mengucapkan salam, menutup setan untuk bisa masuk dari rumah. Yang sudah ada dalam rumah itu dari setan, ya, maka Nabi SAW mengajarkan ada orang yang lain seperti membaca surah Al-Baqarah. Di antara keutamaan surah Al-Baqarah adalah la tastati'uhal batala, tidak mampu dikalahkan oleh setan-setan, adalah senjata yang paling ampuh untuk mengusir setan. Seperti halnya juga ayat kursi sebelum tidur, ini juga upaya untuk menghindarkan diri kita dari gangguan setan. Dalam hal berhubungan badan, terkadang orang lupa, padahal saat itu setan punya kesempatan untuk bersama. Makanya Nabi SAW ajarkan doa, bagian pertama ini adalah bagaimana syaitan tidak bersama mereka berdua menikmati hubungan badan, maka berdoa Allahumma bismillah, Allahumma jannibna syaitan, kemudian wajannibis syaitan marzaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Bila mana hubungan badan itu menghasilkan anak, maka kata Nabi SAW, lam yadurrahu syaitanun abada, maka syaitan tidak akan bisa menyakiti, membahayakan anak ini selama-lamanya. Para ulama berupaya menjelaskan tentang apa bentuk bahaya yang diselamatkan anak ini dari syaitan. Ada yang mengatakan ketika lahir, ada yang mengatakan ketika lahir tidak diganggu oleh syaitan, di waktu bayinya tidak terselamatkan dari syaitan, tetapi tetap saja para ulama mengatakan bukan maksudnya nanti sepanjang hidupnya dia tidak selamat dari gangguan dan bisikan syaitan. Nah, maksudnya tidak mendapatkan bahaya dari syaitan, terutama ketika lahir, ketika dia lahir atau ketika dia masih bayi. Ini dijaga oleh doa kedua orang tuanya jauh sebelum dia ada. Ini jauh dari sebelum dia ada, sudah ada upaya penjagaan terhadap anak, untuk menjaga kesehatan anak ketika lahir, ketika bayi. Maka sebelum itu benih dari anak itu ada dalam rahim ibunya, sudah ada upaya penyelamatan, sudah ada upaya penjagaan dari orang tuanya dengan mengikuti adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini doanya, jangan lupa ya. Apalagi yang hendak menikah, bismillah, Allahumma jannimna syaitan wa jannimis syaitan ma razaqtana. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua, 3457. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah ha rumus, berpindah sanad ke sanad yang lain. Wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi ha وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثور كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله وفي رواية عبد الرزاق عن الثور بسم الله وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله. Ada beberapa perbedaan riwayat tentang dari doa ini. dari lafaz yang tadi telah kita dapatkan, itu ada tambahan sebelumnya bismillah. Bismillah, bismillah itu juga doa. Tetapi ini gabungan dari bismillah dengan Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan marazaqtana. Dalam sebagian riwayat hadis ini, itu tanpa bismillah di awalnya, dengan hanya sekedar Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan marazaqtana. Ya. Dalam riwayat yang lain, justru menguatkan riwayat yang tadi telah kita pelajari. Intinya, kalau seandainya terjadi perbedaan riwayat antara adanya bismillah dengan tidak adanya bismillah sebelum doa itu, menunjukkan bahwasanya bila mana kita tidak menyebutkan bismillah, hanya langsung bismillahumma jannibna syaitan, itu pun sudah terlalu lama oleh kita, maka tidak ada masalah karena adanya perbedaan riwayat. Karena ada orang mempertimbangkan waktu, ya, panjang sekali bacaan doanya, maka hanya sekadar baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan marazaqtana tanpa bismillah juga tidak ada mengapa, tidak mengapa, karena ada sebagian riwayat yang tidak menyebutkan bismillahnya tentang doa ini. Tetapi sangat sempurna bila mana kita tambahkan dengan bismillah, karena memang sudah ada riwayat yang menjelaskan tambahan bismillah ini. Bismillah, hanya bismillah tanpa ada ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan marazaqtana. Itu dua hadis tentang doa sebelum berhubungan badan. Kemudian kita lanjutkan ke bab setelahnya. Bab setelahnya itu bab ke-19, jawazu jima'ihim ra'atahu fi qubuliha min quddamiha wa min wara'iha wa min wara'iha min ghairi ta'arrudin lid-dubur. Ini juga adab. Ini juga adab yang diajarkan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hubungan badan. Bagi seorang, bagi pasangan suami istri, bolehnya seorang suami menggauli istrinya dari arah depan, ya, dari arah depan, dibenarkan seorang suami untuk berhubungan intim dengan istrinya di tempat di mana berhubungan intim, baik itu dari arah belakang atau dari arah depan. Yang penting tempatnya itu, dari arah belakang atau arah depan, yang penting tempatnya itu, tanpa dibenarkan untuk berhubungan badan melewati dubur, ya, tempat keluarnya kotoran, tempat keluarnya kotoran dari belakang. Sementara bila mana dia di tempat tersebut dilakukannya, arahnya dari manapun terserah. Yang penting itu yang dilakukan, yang dilakukannya di tempat di mana akan keluar, akan menghasilkan keturunan. Ini tentang adab yang diajarkan oleh bab ini, yaitu berhubungan badan di tempat berhubungan badan, arahnya tidak ditetapkan, baik itu dari arah depan ataupun arah belakang, yang penting tidak terkait dengan dubur. Kita baca hadis di bawah ini, nomor 3458. Ya, boleh menggauli istri pada kemaluannya dari arah depan maupun belakang dan tidak melakukannya pada liang dubur. Ini makna dari bab yang tadi saya bacakan. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama di bawah bab ini, haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'id wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amrun An-Naqid wal lafdhu li Abi Bakar qalu haddatsana Sufyan an ibn al-Munkadir sami'a Jabiran yaqul. Hadisnya hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Ia berkata, kanatil yahudu taqulu idza ata ar-rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kanal waladu ahwala, kanal waladu ahwala, fanazalat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an bercerita, orang-orang Yahudi, maksudnya orang Yahudi di Madinah, karena Jabir ini orang Madinah, Ansar, orang Yahudi berkeyakinan bahwa bila mana seorang laki-laki menggauli istrinya dari arah belakang walaupun di tempatnya itu, maka ketika nanti ada ditakdirkan punya anak, anaknya akan lahir dengan mata juling, mata juling. Ini keyakinan Yahudi. Ya. Bila mana arah berhubungan badan itu bukan dari depan tetapi dari arah yang lain, walaupun tempatnya di sana, maka keyakinan Yahudi ketika itu adalah kalau nanti punya anak, mata anaknya juling. Ini keyakinan sudah turun temurun dan mereka sangat takut untuk melakukannya. Turun ayat untuk membantah keyakinan tersebut. Turun ayat yaitu surat Al-Baqarah 223. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang istri. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu itu umpama lahan cocok tanam bagimu. Ya. Istri-istrimu adalah sawah ladangmu, tempat untuk menanam. Istri-istrimu adalah lahan untuk ditanami tanaman. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini yang dimaksud oleh dalil ini, oleh ayat ini, yang berkenaan untuk membantah keyakinan keliru yang ada pada orang Yahudi. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dari arah mana kamu sukai. Jadi tidak ada larangan untuk berhubungan badan itu dari arah-arah yang lain, mesti dari arah depan. Nah, yang penting tempat cocok tanamnya itu, tempat untuk menanam di situ, karena tidak ada tempat lain untuk menanam. Karena rahimnya tempatnya satu, arah tempat memasukkan bibitnya cuma satu. Makanya bila mana bibitnya ditanam di tempat yang lain, tidak akan mungkin muncul anak, dan justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita ketahui bila mana tempat cocok tanamnya bukan tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya ayat ini mengajarkan tentang bagaimana Islam memberantas khurafat-khurafat yang ada di zaman tersebut. Khurafat ini khurafat. Khurafat. Anda apa hubungannya mata juling dengan berhubungan badan dari arah belakang, dari arah samping? Tidak ada hubungannya. Makanya khurafat itu sama dengan tatayur. Menjadikan sebab apa yang bukan sebab. Menjadikan sebab yang tidak sebab menurut syariat atau menurut hukum alam. Ya, hukum alam. Menjadikan sebab yang bukan sebab menurut syariat atau menurut hukum alam. Apa kaitannya arah berhubungan badan dengan mata juling? Tidak ada. Tidak ada. Dalam dunia kedokteran pun tidak ada hubungannya. Makanya ini yang diberantas oleh Islam dengan turunnya ayat ini, dengan mengatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna. Dari anna itu dari manapun kamu suka. Yang penting tempat menanamnya di sana. Ya. Yang penting tempat menanamnya di tempat di mana nanti akan keluar bibitnya, atau akan muncul bibitnya di sana, yaitu di dalam rahim. Ini ayat, ini hadis yang pertama menjelaskan tentang bolehnya dari arah mana berhubungan badan, yang penting di tempat di mana akan bisa ditanami atau diletakkan bibit tanaman. Tanaman di sini maksudnya adalah keturunan. Ya. Tanaman di sini adalah keturunan. Maka diumpamakan oleh Allah sawah ladang. Karena tanaman yang tumbuh itu tempatnya di sana, seperti halnya anak akan lahir, akan berkembang, akan menjadi seorang manusia nanti bila mana disampaikan atau dipancarkan ke dalam rahim wanita. Nanti akan bertemu antara sperma laki-laki dengan sel telur wanita, nanti akan mereka akan menuju dinding rahim, dan di sana mereka akan terjadi perkembangan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. 40 hari proses dari sperma menjadi segumpal darah, 40 hari setelahnya segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian setelah segumpal daging 40 hari pula akan setelah itu menjadi manusia yang utuh, lengkap tubuhnya. Lalu nanti akan ditiupkan ke dalamnya ruh. Ini proses pembentukan setelah terjadinya pertemuan antara benih yang ada pada laki-laki dengan yang ada pada perempuan, dan itulah proses penciptaan manusia setelah penciptaan Nabi Adam dan istrinya Hawa. Setelah proses ada tiga kasus yang berbeda dalam proses penciptaan manusia, sisanya itu sama. Yang pertama, Nabi Adam dicipta oleh Allah dari tanah. Yang kedua, pasangannya yang dicipta oleh Allah SWT dari tulang, dari tulang, dari tulang rusuk, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa khalaqa minha zaujaha, dari jiwa itu Allah cipta pasangannya. Nabi SAW jelaskan maksudnya dari tulang rusuknya. Ya, innahunna khuliqna min dhilah. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang bengkok. Wa inna a'wajal dhila'i a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Ini penjelasan dari Nabi, dari mana dari tubuh Adam itu dicipta istrinya Hawa. Setelah itu, kasus yang ketiga yang berbeda adalah kasus diciptanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam langsung dimasukkan oleh Allah benihnya ke dalam rahim Maryam tanpa proses pembuahan yang dilakukan untuk semua manusia yang lain. Itulah yang dijelaskan tentang pengecualian, sisanya seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan atau surah Al-Mu'minun, dan juga dalam hadis yang tadi saya sempat sebutkan, dalam hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga ada dalam Arba'in Nawawiyah, yujma'u ahadukum khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqata mithla dhalik thumma yakunu mudghata mithla dhalik thumma fayursalu ilayhi malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqin wa amsa'in. Jadi proses membentukkan rahim seperti itu, dan pembuahan pasti terjadi. Makanya Allah SWT berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliqa, hendaklah manusia itu melihat dari apa ia dicipta. Khuliqa mimma indafiqin, dicipta dari air yang memancar. Makanya ini perbedaan antara air sperma dengan air yang bukan sperma, antara mani dengan madhi. Mani itu sifatnya memancar dan dia kental dan dia agak keruh. Ya, keruh. Jadi perbedaan antara mani dengan madhi. Sementara madhi itu jernih dan dia sedikit agak cair, berbeda dengan sperma, dan dia tidak memancar. Dia tidak memancar. Mani tidak najis. Madhi najis. Mani membuat kita berhadas besar apapun bentuknya, caranya. Yang penting seperti itu, dan nanti mani ini keluar, setelahnya yang keluar dari itu dia akan lemas. Sementara madhi tidak. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sebagian dalam hadis yang sahih, dia mengatakan, kuntu rajulan madza. Saya adalah seorang laki yang sering keluar madhi. Ya, dan dia khawatir. Lalu dia ingin mencari tahu tentang hukumnya kepada Nabi, tetapi dia malu mertuanya. Sementara banyaknya madhinya karena istrinya. Ya, karena istrinya, dia bercumbu dengan istrinya, keluar madhi. Maka malu dia menanyakan itu kepada Nabi SAW mertuanya, maka dia utus seseorang untuk menanyakan, dan ternyata madhi ini najis, harus dibersihkan, dan dia setelahnya harus berwudu dan tidak membuat orang itu berhadas besar. Cukup dengan berwudu, tidak mesti mandi. Ini sedikit tambahan dari permasalahan ini. Kemudian kita baca hadis yang kedua, 3459. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir qala akhbarana al-Layth an ibn al-Had an Abi Hazim an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah. Dari Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, beliau salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya. Dia satu dari 6 orang laki-laki, sementara dari 7 ini satu wanita. Mereka adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Khudri, Anas, Jabir, Abdullah bin Abbas, dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala, ini 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jabir salah satunya. Dia mengatakan, menceritakan kepada kita, anna yahuda kanat taqul, adalah keyakinan orang Yahudi, idza utiyatil mar'atu min duburiha fi qubuliha, bila mana wanita itu digauli dari arah belakang tetapi tetap di tempatnya, dari tempat dari kemaluannya, Thumma hamalat, kemudian ternyata wanita ini hamil, wanita ini hamil, kana waladuha ahwal, nanti anaknya lahir matanya juling. Ya, matanya juling. Qal fa unzilat, maka Allah turunkan ayat ini sebagai bantahan. Dan dia berpengaruh kepada orang Madinah. Sebelum Islam datang, sebelum ayat ini turun, orang-orang penduduk Madinah terpengaruh oleh keyakinan Yahudi ini. Ya, orang Madinah, ya, orang-orang Yathrib dari kabilah Aus dan Khazraj terpengaruh oleh keyakinan orang Yahudi ini. Maka untuk, karena kaum yang banyak masuk Islam dari dua kabilah ini, dari Ansar, Aus dan Khazraj, untuk mengikis terpengaruhnya mereka, menghilangkan pengaruh akidah tersebut dari para sahabat dari Madinah, maka turun ayat ini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Riwayat yang terakhir di bawah bab yang ke 19 ini, Imam Muslim nomor 3460, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awana ha wa haddatsana Abdul Warits bin Abdul Samad qala haddatsani abi an jaddi an Ayyub ha wa haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsani Wahb bin Jarir qala haddatsana Syu'bah ha wa haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Abdul Rahman qala haddatsana Sufyan ha wa haddatsani Ubaidullah bin Sa'id wa Harun bin Abdullah وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد النعمان ابن راشد. Ini diingat-ingat nama ini, An-Nu'man ibn Rashid, salah seorang perawi. Yuhadithu an-Zuhri, dia muridnya Az-Zuhri. Az-Zuhri tidak diragukan kepakarannya, keilmuannya, kekuatan hafalannya, dan bahkan dia tokoh terkemuka dari generasi tabi'in dalam ilmu hadis. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sebelumnya pernah menjabat gubernur Madinah, dia memerintahkan Az-Zuhri ini. Az-Zuhri ini namanya Muhammad. Dan dia juga terkenal dengan gelar atau kunyah Ibnu Syihab. Nama lengkapnya Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab Az-Zuhri. Pakar ulama hadis, dan dia tidak diragukan tentang keilmuannya, kepakarannya, kekuatan hafalannya, dan juga banyaknya hafalannya dalam hal ini. Ini akan terkait dengan Nu'man bin Rashid nanti, yang muridnya beliau. Muridnya beliau yang mendapatkan, yang telah berlalu kita temukan bahwasanya orang Yahudi tidak mau berhubungan badan kecuali dari arah depan. Artinya berhadapan dengan istrinya. Karena khawatir kalau seandainya dari arah lain, walaupun yang berhubungan di kemaluan istrinya, tetap saja kalau nanti dia punya anak maka matanya juling. Lalu turun ayat untuk memberantas khurafat tersebut. Sampai di situ riwayat sahihnya dari semua dari jalur-jalur yang banyak, dan bahkan di Sahih Bukhari pun demikian, dalam kitab yang lain juga demikian. Di sini muncul permasalahan, nantinya akan kita ketahui, bermula dari beliau ini, An-Nu'man bin Rashid. An-Nu'man ibn Rashid. Tidak ada tambahan apa-apa. Ya, tidak ada tambahan apa-apa, hanya menceritakan tentang orang Yahudi memiliki keyakinan yang aneh, kemudian diberantas oleh Islam dengan turunnya ayat tadi. Sekarang kaum muslimin boleh berhubungan badan dari arah manapun, yang penting di tempat di mana akan muncul tanaman di sana nantinya. Kemudian sementara di sini ada cerita yang sedikit detail dari riwayat ini melalui jalur Nu'man bin Rashid tadi. Walaupun tetap Az-Zuhri tidak diragukan ilmunya, walaupun dia melalui dia di sini, kata Nu'man bin Rashid, yuhadithu an Az-Zuhri, dia menyampaikan dari Az-Zuhri. Dan kemudian Imam Muslim mengatakan ha wa haddathani Sulaiman bin Ma'bad qala haddathana Ma'la Mu'alla ibnu Asad qala haddathana Abdul Aziz wa huwa ibn al-Mukhtar an Suhail ibn Abi Salih kullu ha'ula'i Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bi hadzal hadis. tentang orang Yahudi tadi. Kemudian turun ayat wa fi haditsi Nu'man an Zuhri, kemudian ada tambahan dalam hadis melalui jalur Nu'man bin Rashid tadi, hadisnya sama tetapi sedikit ada tambahan melalui jalurnya ini. Ini tambahannya, apakah dia ucapan Nabi atau penafsiran dari perawi? Ya. Apa tambahannya? Insya'a mujabbiyatan wa insya'a ghaira mujabbiyatin ghaira anna dhalika fi simamin wahid. Ini tambahan hadis, tambahan hadis yang ada dari jalur siapa? Nu'man bin Rashid tadi. Sementara perawi-perawi yang lain sampai hanya dalam riwayat dua tadi. Orang Yahudi meyakini ini, kemudian turun ayat fa'tu harthakum annasyi'tum, datangilah, tanamilah tanamanmu dari mana, dari arah mana yang kamu suka. Cukup sampai di situ. Namun di sini ada sedikit rincian, tetapi para ulama mempermasalahkannya. Apakah itu dari ucapan Nabi, dari ucapan Jabir, atau dari perawi setelahnya? Baik itu dari perkataan Zuhri atau dari Nu'man bin Bashir ini. Makna dari insya'a mujabbiyah wa insya'a ghaira mujabbiyah adalah jika dia mau maka boleh dari arah belakang, jika dia mau boleh dari arah depan, yang penting tempatnya itu. Tambahan ini, walaupun maknanya dari ayat itu memang itu dipahami, tetapi tambahan kata-kata ini apakah dari Jabir atau dari Nabi SAW atau dari yang lain? Sementara sekian banyak perawi hanya sampai pada lafaz yang tadi telah kita dapatkan. Terkhusus dari jalan Nu'man bin Rashid ini ada tambahan itu. Cuma para ulama mempermasalahkannya. Karena di sini tambahan itu apakah dari ucapan Nabi atau dari ucapan Jabir sahabat Nabi atau hanya sekedar penafsiran dari perawi. Sekarang dia nyampaikan hadis. Kan banyak tuh. Saya sekarang baca hadis terkadang banyak saya tengah-tengahi uraian hadis itu dengan kata-kata dari saya. Ya, kalau seandainya bahasa Arab, tentu sulit untuk dipisahkan. Kalau saya sekarang menjelaskan hadis dengan bahasa Arab, jadi orang yang mendengar seakan-akan yang didengarnya itu adalah hadis Nabi juga. Ini yang dipermasalahkan oleh ulama. Kalau seandainya saya serahkan, saya tambahkan dengan kata-kata saya dalam bahasa Indonesia, sudah jelas perbedaannya. Tetapi kalau seandainya syarahnya, terjemahan maknanya, penjelasan tentang tempat, penjelasan tentang makna kata itu dengan bahasa Arab, tentu orang yang mendengar mengira itu juga hadis. Nah, ini yang membuat para ulama sekarang ini sedikit mempermasalahkan tambahan tadi. Terjemahannya apa? Jika ia mau istrinya menungging dan jika mau tidak menungging. Ini lebih luar biasa terjemahannya lagi. Ya, terjemahan lebih luar biasa. Saya tadi sedikit menjauhkan kata-kata itu sehingga saya katakan dari arah belakang, dari arah depan. Tetapi ini memang maksudnya apa yang tertera dalam terjemahan itu. Intinya menafsirkan ayat tadi. Cuma kata-kata tafsir ini apakah dari Jabir atau dari Nabi? Ini yang para ulama hampir sepakat bahwa itu bukan dari Nabi. Dia hanya tambahan penafsiran dari apakah dari Imam Zuhri penyebabnya atau dari muridnya tadi An-Nu'man bin Rashid. Intinya kita tidak perlu berlanjut-lanjut atau berlarut dalam ungkapan yang terakhir tersebut. Kita kembali kepada bunyi hadis dan bunyi ayat. Fa'tu harthakum annasyi'tum. Kan sudah paham itu. Tidak perlu didetilkan lagi. Datangilah lah sawah ladangmu dari arah manapun kamu mau. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu didetilkan. Sementara pendetilan di sini dipermasalahkan oleh ulama. Sampai di situ bab yang ke-19 ini, dan ini juga termasuk adab yang diajarkan oleh agama dalam masalah berhubungan badan. Dan ini bukan pelajaran seks tetapi pelajaran adab. Ya. Saya pernah di waktu kuliah satu dahulu di kuliah hadis, kami ada jeda, ada istirahat jam pertama karena belajar dari setengah 8 sampai jam setengah 2 siang. Ada waktu setengah jam istirahat. Di sana waktu itu kampusnya masih ada pustaka-pustaka yang jual kitab di dalam kampus. Ya, dahulu, sekarang tidak ada lagi, sudah di luar pustaka yang jual kitab. Kami para khususnya kuliah hadis, para mahasiswa dari kuliah hadis ini seringkali menyempatkan waktu untuk waktu istirahat ini untuk pergi pustaka mencari-cari kitab baru. Makanya ketika itu luar biasa pengumpulan kitab dan pengirimannya ke tanah air luar biasa. Waktu disempatkan yang sedikit itu untuk ke pustaka cari-cari kitab baru untuk dibeli. Ketika itu saya berjumpa dengan teman dari Indonesia juga. Ya, ini berbicara tentang yang terhubungan dengan cerita ini. Ada sebuah kitab panduan untuk hadiah untuk pengantin baru. Ya, di dalam bahasa Arabnya Tuhfatul Arus. Ya, Tuhfatul Arus. Saya sampai, oh, hendak beli kitab ini, saya tawarkan kepada, hanya berseloroh saja kepada teman tersebut. Dia katakan, untuk apa saya tentang pembahasan ini? Petani saja bisa itu. Dia bilang gitu. Petani saja bisa, siapapun bisa. Tetapi ini kan masalahnya sek. Tetapi yang kita ingin tahu kan adalah adabnya, bukan seknya. Kalau sek itu sudah naluri manusia, bahkan hewan pun juga itu nalurinya. Yang kita inginkan bukan seknya, tetapi adab di mana kita akan mendapatkan pahala ketika kita lakukan, karena itu tuntunan Nabi SAW. Yang ada dalam kitab itu, dalam kitab Tuhfatul Arus itu, bukan sek, bukan pelajaran sek yang sudah sekian banyak kitabnya, kita mudah untuk dapatkan. Tetapi yang diajarkan kita, yang ada dalam kita itu adab pasangan suami istri yang harus diketahui oleh pengantin baru. Jadi kata-kata tadi tentu konotasinya adalah seknya, dan ini petani tahu, tukang tahu, siapapun tahu. Ya, hewan pun sudah tahu cara seperti itu. Tetapi yang kita ingin tahu kan dari seperti sekarang ini, saya katakan lagi, ini bukan pelajaran sek, tetapi ini adalah adab yang mana akan kita dapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan pahala bila mana kita mengikutinya. Karena ini tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.